Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segenap nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang tiada sedikit, nikmat yang menjadikan diri kita dengan sebab nikmat itu bisa menunaikan berbagai amal-amal ketaatan. Maka dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, patut untuk senantiasa disyukuri, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita masih berlanjut berkisar Ramadan merupakan tarbiyah versi terbaik bagi diri kita. Kenapa demikian? Karena dengan kita berpuasa, apanya? Oh gitu. Ya enggak apa-apa. Merusak itu, ganggu ke sana. Ya. Mengapa Ramadan merupakan tarbiyah yang menjadi versi terbaik bagi diri kita? Karena di dalam bulan Ramadan kita menunaikan asyam, sebagai pembahasan, sebagaimana pembahasan tadi pagi, asyam secara lughah, secara makna bahasa, artinya adalah al-imsak. Artinya kita dituntut untuk bisa menahan diri dari berbagai macam perbuatan yang akan membatalkan puasa itu sendiri. Atau di dalam satu terminologi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarhur Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan bahwasannya berpuasa itu adalah anta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bitarkil akli wasyurbi waljima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya. Jadi puasa Ramadan itu merupakan bentuk ta'abbud, peribadahan yang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan makan, meninggalkan minum dan jima' hubungan suami istri dari mulai terbit fajar, ya, tulu'il fajri ila ghurubis syam, sampai tenggelamnya matahari di arah barat. Ini adalah bentuk bagaimana puasa itu harus dilakukan oleh seorang muslim yang telah akil balig untuk kemudian menjalankan ketaatan. Menjalankan ketaatan yaitu termasuk diantaranya menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, berhubungan suami istri atau perkara-perkara lainnya yang akan membatalkan puasa atau yang akan merusak puasa. Sehingga dengan berpuasa itu seseorang akan terbentuk kepribadiannya mampu untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak dirinya, dari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan malapetaka di dunia maupun nanti di kehidupan akhirat bagi seorang muslim. Maka berpuasa itu adalah bentuk tarbiyah, satu bentuk tarbiyah, satu bentuk pendidikan yang sangat baik bila dilakukan secara baik dan benar oleh seorang muslim. Kemudian di dalam ayat sebagaimana pernah disebutkan pada pagi hari tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, yang dimaksud dengan kutiba alaikumusiyam ay furidha, yaitu telah difardukan, telah diwajibkan. Ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kepada diri kalian dan orang-orang sebelum kalian, kama kutiba, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, ai kama furida alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ya. Ay li ajli an tattaqullaha. Ya. Dengan harapan agar, ya, kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena sesungguhnya li annas siyam junnatun, karena sungguhnya puasa itu adalah perisai. Ya, maksudnya dengan berpuasa itu seseorang tertahan untuk tidak melakukan berbagai kemaksiatan. Ya. Perisai di akhirat, puasa itu akan menyelamatkan, ya, akan menyelamatkan, ya, bahkan akan menjadi syafi' yang memberi syafaat kepada orang yang menunaikannya ketika ia di akhirat. Jadi dengan berpuasa itulah seseorang akan terhindar dari siksa api neraka. Ya. Ini terkait dengan puasa. Di dalam hadis yang lain, dengan berpuasa itu diharapkan dosa-dosa yang ada pada diri orang yang berpuasa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, ya, dengan penuh keimanan, ya, wahtisaban, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Maka dengan sebab ketakwaan itulah seseorang akan berupaya untuk menjaga dirinya. Ya. Karena takwa itu didefinisikan oleh sebahagian ulama, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seseorang berpuasa sebenarnya ia telah mendidik dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa. Buktinya apa? Buktinya ketika ia akan misalnya melakukan kemaksiatan, ia berusaha untuk tidak melakukannya. Ia berusaha untuk mencegahnya. Ada orang yang berbicara atau membicarakan orang lain, menggibahi orang lain. Kemudian orang yang berpuasa akan mengingatkan bahwasanya diri kita sedang berpuasa. Tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain, menggibahi orang lain. Itu artinya puasa itu telah membentuk mental kita, membentuk kepribadian kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses tarbiyah yang semacam ini adalah proses tarbiyah yang tentu merupakan versi terbaik bagi diri seorang muslim. Maka dengan sebab berpuasa itulah nilai-nilai ketakwaan akan menyatu pada diri orang tersebut. Nilai-nilai ketakwaan akan mengkristal dan kemudian menjadi karakteristik dari seorang muslim. Mudah-mudahan dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, ya, menjadi tarbiyah yang sangat bermanfaat sehingga nilai-nilai kebaikan itu akan nilai-nilai kebaikan itu akan berada ataupun akan bertahan terus, tertanam terus pada diri orang yang melakukannya. Demikian juga, ya, seseorang dengan berpuasa itu, ya, lisannya akan terjaga, ya, karena, ya, tidaklah seseorang meninggalkan kauluzur, ya, tidaklah seseorang yang berpuasa dengan meninggalkan dusta serta amalan yang amalan itu adalah jahil, ya, maka tidak ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala hajah. Allah tidak memerlukan, ya, puasa orang yang sekadar meninggalkan makan dan minum saja. Itu artinya bahwasannya puasa yang dilakukan oleh seorang muslim menjadi tarbiyah agar terbentuk pada dirinya penjagaan lisan, agar terbentuk pada dirinya rasa takut menggunakan lisannya untuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini terkait dengan berpuasa. Maka ketika kita membaca ayat yang terkait dengan puasa ini, misalnya dalam surah Al-Baqarah 183-185, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi ufihil Qur'an nas. Bulan Ramadan, syahrul Ramadana, alladhi unzila fihil Qur'an, yang di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Hudal linas, petunjuk bagi manusia. Wabayyinatim minal huda, dan penjelas dari Al-Huda, dari petunjuk itu. Wal furqan, dan menjadi pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasumuh. Barang siapa yang melihat bulan, ya, melihat hilal pada bulan itu, melihat tibanya bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Waman kana maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Ya, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah ia berpuasa diganti pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Ya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddata, dan hendaklah sempurnakan bilangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian bertakbir besarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atas apa yang telah diberikan petunjuk kepada kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, ayat-ayat ini bisa menjadi dasar, ya, seorang muslim untuk kemudian, ya, menunaikan puasa di bulan Ramadan. Dan dari puasa bulan Ramadan yang ia lakukan, membentuk kepribadian dirinya, ya, untuk menjadi manusia yang bertakwa. Atau di dalam surat Al-Furqan ayat 185 disebutkan menjadi manusia yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita memahami kemana arah diwajibkannya atau difardukannya berpuasa di bulan Ramadan, maka tentu yang demikian ini akan menjadi petunjuk bagi kita bahwasannya ketika seseorang menunaikan puasa di bulan Ramadan, ada hal-hal yang terkait dengan perintah-perintah ataupun contoh-contoh amalan yang harus dikerjakan di bulan Ramadan, ya, kemudian ada contoh-contoh amalan yang harus ditinggalkan di bulan Ramadan. Tapi yang jelas dari surah, ya, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ini terkait dengan fardu, kewajiban untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan, kita dapatkan satu faedah penting, yaitu terkait dengan tarbiyah menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja menjadi manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mendapatkan nilai-nilai syukur itu? Mari kita perhatikan pada surat yang tadi dibaca. Ya, bahwasanya di bulan Ramadan di dalamnya turun Al-Quran. Ada apa di dalam Al-Quran? Ada Al-Huda, Huda Linnas. Ada petunjuk bagi manusia. Sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Ya, seorang Muslim yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pegangan hidupnya, maka ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya, yang tidak patut. Perbuatan-perbuatan maksiat. Karena dia jauh dari Al-Huda, petunjuk. Ya. Kemudian kita dapati pula di dalam Al-Quran itu bayyinat, penjelas. Keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang ya, tentang jalan hidup kita, way of life, cara pandang hidup kita. Al-Quran, cara pandang hidup seorang Muslim, Al-Quran. Ya. Karenanya ketika kita ya, menata kehidupan, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan tetangga, bahkan berinteraksi dengan istri kita, anak-anak kita, maka yang menjadi rujukan adalah apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, maka dengan demikian Ramadan itu mentarbiyah kita untuk selalu merujuk kepada Al-Quran. Ditambah lagi bahwasanya Ramadan itu senantiasa menjadi, di bulan Ramadan itu ya, menjadi tradisi di bulan Ramadan seseorang berlomba-lomba untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, dengan demikian berpuasa di bulan Ramadan mentarbiyah kita untuk selalu merujuk, mendekat kepada Al-Quran. Ya. Berusaha untuk membacanya, boleh. Ya. Berusaha untuk mempelajari ma'ani, makna-makna, tafsirnya, dan kemudian berusaha untuk mengamalkannya, juga boleh. Ya. Itu terkait dengan Al-Quran. Dan semakin banyak kaum muslimin di bulan Ramadan ini yang mendekat kepada Al-Quran, itu artinya ya, Ramadan itu mentarbiyah kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Ya. Kalau seorang muslim ya, dekat dengan Al-Quran, itu maknanya keadaan dirinya adalah keadaan yang terbaik. Ya. Jadi dari ayat-ayat ini sebenarnya kita mengetahui secara baik bagaimana kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Wabayyinati minal huda wal furqan. Menjelaskan tentang Al-Huda, petunjuk, dan menjelaskan tentang Al-Furqan, yang membedakan antara Al-Haq dan Al-Batil. Ya. Nah ini terkait dengan Ramadan. Kemudian dari ayat ini pula kita mendapatkan ya, bahwasanya harapan bagi seseorang yang akan terjadi di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang bersyukur. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, bagaimana kita tidak bersyukur? Ya, bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun puasa Ramadan itu merupakan fardu, sesuatu yang wajib untuk dikerjakan, wajib untuk ditunaikan, namun Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan rukhsah. Dari mana kita tahu? Wa man kana maridan aw ala safarin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demikian. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau sedang safar, ya, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah ia ganti dengan bilangan hari, ya, hari lain yang ia akan ganti dari hari yang tidak ia berpuasa di saat bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwasannya dengan adanya kemudahan-kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, membentuk kita menjadi manusia yang bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah, ya, disebutkan dalam ayat, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Subhanallah. Sedemikian maha pemurahnya Allah, sedemikian maha penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Tegas Allah nyatakan, Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian, Allah menginginkan kemudahan. Di satu sisi di bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam, maknanya kata Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ay furidha. Diwajibkan, difardukan. Tidak ada hal yang kita tidak bisa mengelak. Difardukan artinya semua menunaikan puasa Ramadan, tetapi masih ada diberi celah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Celahnya bagi siapa? Ya, wa man kana maridan aw ala safarin. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang dalam keadaan safar. Ya. Padahal ya, Allah sudah nyatakan ini diwajibkan, tapi Allah masih membuka pintu keringanan. Disitulah Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Maka di penghujung ayat disebutkan wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Masya Allah, indahnya syariat agama ini, indahnya Islam ini, ya. Sehingga apa? Sehingga dari Ramadan inilah, ya, kita ditarbiyah, dididik bagaimana diri kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ciri daripada manusia yang bertakwa adalah dengan senantiasa mengerjakan amalan-amalan kebaikan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang di bulan Ramadan, memang di bulan Ramadan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Bahkan yang sunnah, hukumnya sunnah sekalipun kita kerjakan di bulan Ramadan itu. Artinya apa? Bulan Ramadan membentuk diri kita, mentarbiah diri kita, mendidik diri kita agar menjadi orang yang senang berbuat kebaikan. Yang biasanya di bulan, di luar bulan Ramadan mungkin tidak sholat malam, di bulan Ramadan sholat malam. Di luar bulan Ramadan mungkin lisannya ya, lisannya banyak tergelincir, di bulan Ramadan ia lebih berhati-hati. Kalau ditanya kenapa, saya sedang puasa. Artinya puasa bulan Ramadan ini mentarbiyah diri orang tersebut untuk menjaga lisannya. Sehingga apa? Tarbiyah di bulan Ramadan itu versi terbaik kita. Dalam keadaan diri kita ini siap untuk selalu mengerjakan kebaikan demi kebaikan. Di luar bulan Ramadan, ya, mungkin jarang sekali kita memberi makan kepada orang lain. Ya. Bisa jadi banyak manusia, banyak kaum muslimin yang jarang sekali memberi makan kepada orang lain. Ya. Tetapi di bulan Ramadan berlomba-lomba untuk memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Di luar bulan Ramadan memberikan segelas air mineral itu sesuatu yang remeh amat mungkin ya. Tapi di dalam bulan Ramadan memberikan segelas air mineral, orang berlomba-lomba. Kenapa? Mudah-mudahan ini dijadikan sebagai pembatal bagi puasanya. Luar biasa. Karena memang mampunya hanya memberi air minum. Ya, mampunya hanya memberi air minum. Tapi jangan disepelekan memberi air minum. Pernah saya sampaikan di sini. Ya, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, sedekah apa yang paling baik? Dijawab, memberi air minum. Itu sedekah yang terbaik. Kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menukil keterangan Al-Quran bahwasannya bukankah penduduk neraka meminta-minta kepada penduduk surga untuk minta minum. Itu menunjukkan bahwasannya memberi air minum itu bukan perbuatan yang remeh. Tapi merupakan sedekah yang utama. Nah. Dan kaum salaf sampai ada yang mengatakan apabila banyak dosa perbanyaklah sedekah dengan air. Dan banyak lagi keutamaan bersedekah dengan air. Jadi di bulan Ramadan kita mendapatkan tarbiyah ya, yang menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara pembentukan kepribadian bagi seorang muslim. Itu bisa kita temukan ya, bagaimana sikap orang yang bertakwa, bagaimana sikap orang yang bersyukur ya, kita dididik, ditarbiyah untuk menjadi manusia yang bersyukur. Karena apa? Karena di dalam syariat ini yang kelihatannya nampak berat, tapi ternyata Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ini sifat rahmah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sehingga dibuka pintu bila mana seseorang dalam keadaan sakit, bila mana seseorang dalam keadaan safar, dibuka pintu untuk boleh tidak berpuasa. Namun tetap diganti pada hari yang lain. Ya, sejumlah hari yang ditinggalkannya itu nanti diganti puasanya pada hari yang lain. Lalu bagaimana jika orang itu sakitnya memang sulit untuk diprediksi sembuhnya kapan? Ya, kemudian syariat menuntunkan agar membayar fidyah. Dan itu adalah merupakan pendidikan bagi kita, tarbiyah bagi kita. Ya. Fidyah itu merupakan satu bentuk pengganti dari seseorang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa disebabkan karena sakitnya yang belum bisa dipastikan kapan kesembuhannya. Bahkan mungkin ya sangat jarang sekali untuk bisa sembuh total, misalnya tahun depan bisa diganti, bisa jadi ya, sakitnya menahun sehingga kemudian dituntunkan untuk membayar fidyah. Ya. Ini terkait dengan dua ayat yang berkenaan dengan Ramadan. Dan dari dua ayat itu kita mendapatkan faedah bagaimana ya, Ramadan itu mentarbiah kita, mendidik kita untuk menjadi manusia yang bertakwa dan menjadi manusia yang bersyukur karena ternyata syariat agama ini sedemikian ya, indah, sedemikian baik, sedemikian penuh rahmah kepada para pemeluknya. Kemudian dari puasa Ramadan itu pula kita dididik, ditarbiyah untuk menjadi manusia, untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa ikhlas dalam beramal. Senantiasa ikhlas untuk beramal. Ya. Kenapa demikian? Karena puasa di bulan Ramadan yang kita tunaikan adalah puasa yang puasa itu diperuntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah nanti yang akan memberikan balasan ataupun ganjarannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wajal. Allah azza wajal berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam. Setiap amal manusia. Lahu bagi dirinya. Ya. Setiap amal bani Adam, setiap amal manusia, itu untuk dirinya. Illa siyama. Kecuali berpuasa. Fa innahu li, karena puasa itu untuk diri saya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalas, yang akan mengganjar puasa orang tersebut. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila satu dari kalian berpuasa pada hari itu, fala yarfuth, maka jangan berkata yang jorok. Wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun, apabila seseorang mencela, ya, mencela orang yang berpuasa, au qatalahu, atau mengajak berkelahi, ya, falyakul, maka katakan kepada orang itu, inni sha'imun, sungguh saya ini orang yang sedang berpuasa. Jadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, kita mengetahui bagaimana dengan berpuasa itu, ya, kaum muslimin dididik untuk senantiasa melakukan satu bentuk amalan yang amalan itu pahalanya Allah yang nentukan. Yang kedua, dengan puasa itu mendidik kita untuk tidak mudah terpancing, ya, tidak mudah terpancing, ya, dari orang-orang yang, ya, menantang, ingin berkelahi, ya, dari orang-orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan jelek. Ya, dari orang-orang yang suka mencela. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis ini disebutkan, fal yaqul inni shaimun. Ya. Fa in sabbahu ahadun, apabila seseorang mencaci maki engkau. Bayangkan, dicaci maki. Ya. Au qatalahu, ya, diajak gelut, berantem, ya, falyakul inni shaimun, malah diperintah untuk mengatakan, ya, diperintah untuk mengatakan, sungguh saya ini orang yang berpuasa. Coba, bagaimana puasa itu tidak membentuk diri kita menjadi orang yang, ya, mengalah, ya, bukan elehan. Kata orang Sunda, elehan. Bukan. Ini mengalah. Mengalah itu belum tentu eleh. Mengalah itu belum tentu kalah. Ya. Ia mengalah karena apa? Karena sedang dididik di dalam puasa itu, salah satu hikmahnya, mendidik dirinya untuk bisa mengendalikan diri. Untuk tidak kemudian terpancing, provokasi. Terpancing untuk membalas. Ya. Bisa kita bayangkan bagaimana tingkat pengendalian diri seorang muslim menahan emosinya, ya, sehingga tidak kemudian, ya, terprovokasi oleh orang, ya, di hadapannya. Ini dengan orang yang suka, ini dengan orang yang mengajak berkelahi, ini dengan orang yang mencaci maki. Ada orang mencaci maki, boleh membalas? Kalau dalam hadis ini tidak boleh, bahkan mengatakan fal yaqul inni shaimun, itu kepada orang yang mencaci maki. Kepada orang yang mau ngajak berkelahi juga sama, tidak boleh terprovokasi, tidak boleh untuk kemudian ayo gelut, gelut di mana? Ayo di lapangan, ayo. Tidak boleh. Justru keluarkan ucapan inni shaimun. itu kepada orang yang mau ngajak berkelahi, itu kepada orang yang mencaci maki. Lalu bagaimana dengan istri kita? Misalnya melakukan kesalahan sedikit, tidak memprovokasi, dan istri kita tidak mengajak berkelahi, hanya melakukan kesalahan. Pantas untuk kemudian, ayo gelut. Nah, enggak pantas. Marah, sebagaimana tidak pantas juga. Intinya, kepada siapapun, pada saat diri kita berpuasa di bulan Ramadan, maka tingkat pengendalian kita dalam keadaan versi terbaik yang kita miliki, itulah bulan Ramadan. Tarbiyah yang menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang memiliki tingkat pengendalian diri yang terbaik. Ini jadi sungguh luar biasa tarbiyah di bulan Ramadan ini sehingga dengan kita berpuasa mudah-mudahan tarbiyah itu menjadi sesuatu yang mengkristal pada diri kita, menjadi tabiat kita, menjadi karakteristik kita, sehingga di bulan-bulan lain pun seperti itu akhlak kita. Di bulan-bulan lain pun, di luar bulan Ramadan pun, seperti itu akhlak kita. Kalau di bulan lain menahan lisan untuk tidak berkata yang mencela, mencaci maki, maka di bulan lain pun akan seperti itu. Kalau di bulan Ramadan kita tidak enggan untuk terprovokasi, berkelahi, berbuat onar dan lain sebagainya, maka di luar bulan Ramadan pun kita berusaha untuk seperti itu. Artinya Ramadan menjadi pembentuk mental, pembentuk kepribadian kita. Itu mungkin kita jeda dulu, istirahat sampai jam berapa? Sebelum 45, berarti ada jeda sekitar 20 menit, 20 menit. Tapi kita jeda dulu. Ada yang mau ngopi, ada yang mau cari hangat juga boleh, karena ini dingin sekali benar-benar dingin ini. Hari ini betul-betul dingin, kaki saya aja dingin sekali ini. Betul. Subhanallah. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.